bagai sang serigala menerkam mangsanya. Dengan lahap kau habiskan semua. Dengarlah kau menguasa. Kami tidak sendiri. Jangan pikir kami lemah. Kami bertindak kala kau lengah. Jangan nafsu dan serakah yang hanya ada di kepala. Dengarlah kau penguasa. Kami tidak sendiri.